mata tak ada jejak cinta bagai di terik mentari. Hujan datang tiba-tiba, keputusanku memilih si dia membuat aku kecewa. Pertunanganmu hancurkan mimpiku, aku tak menyangka akhirnya kau pilih dia. Lama aku pendam cinta ini, engkau yang tak pernah peduli. Yeah.